Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Untuk mengisi kekosongan pada kajian ba'da subuh ini, insyaallah ta'ala kita akan bareng-bareng memurojaah apa yang berkaitan tentang permasalahan tauhid, yang insyaallah akan kita bacakan tentang kitab Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid. Dan kita akan membahas tentang sejarah pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi. Karena sesungguhnya perkara yang sangat agung, yang sangat besar, yang Allah perintahkan bagi kaum muslimin adalah untuk mentauhidkannya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara besar yang Allah larang bagi kaum muslimin adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat penting pada kesempatan hari ini kita membahas tentang pembahasan-pembahasan tauhid agar menguatkan tauhid kita, agar melindungi diri kita dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala wa bi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa qauli ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Disebutkan dalam kitab sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum, mereka mengatakan janganlah kau tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wala tadarunna waddan wala su'a wala yaghus wa ya'uq wa nasra, dan janganlah engkau tinggalkan wad, dan janganlah kalian tinggal su'a, yaghus, ya'uq wa nasra. Berkata Ibn Abbas, hadhihi asma rijalin salihin min qaumin Nuh. Ini adalah lima orang dari nama-nama orang-orang soleh dari kaum Nuh, yaitu waddan, su'a, yaghus, ya'uq dan nasra. Falamma halaku awha syaitan ila qaumihim. Maka ketika lima orang tersebut mati binasa, awha syaitan ila qaumihim, syaitan membisikkan pada kaumnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Pasangkanlah di tempat duduk-duduk yang biasa kalian duduk, ansaban, berhala-berhala. Wasamuha bi asmaihim, kemudian namakanlah berhala-berhala tersebut dengan nama-nama mereka. Ini adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan kepada kaumnya untuk membuat lima patung. Kemudian patung-patung tersebut dinamakan dengan nama-nama Wat, Su'a, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Fafa'alu, akhirnya mereka melakukan. Walam tu'bad, dan ketika itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat, sampai ketika mereka telah binasa, telah meninggal orang yang membuat patung tersebut, wa nusiyal ilmu, kemudian ilmu telah dilupakan, ubidat, akhirnya lima patung tersebut disembah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qala ghairu wahidin nasalaf, dan berkata tidak salah seorang dari salaf, yaitu tidak salah satu pun dari salaf, maknanya banyak sekali orang salaf mengatakan, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika mereka meninggal, yaitu ketika lima orang soleh, Wad, Su'a, Yaghus, Ya'uq, wa Nasra, meninggal, akafu ala kuburihim, mereka beritikaf di kuburan-kuburan mereka. Summa sawwaru tamasilahum. Kemudian mereka membuat patung-patung mereka. Yaitu membuat patung-patung lima orang soleh. Summa tola alaihimul amad. Kemudian dengan berjalannya waktu, fa'abadu. Akhirnya, patung lima orang soleh, Wad, Suwa, Yagus, Wayauk, Wanasro, disembah. Ikhwan Uddin Azani wa Zagumullah. Di sini Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan awal pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi, yaitu adalah penyembahan patung-patung yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Karena jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu adalah asrata qurun, sekitar 1000 tahun. Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu dalam keadaan bertauhid. Kemudian di zaman Nabi Nuh terjadilah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nas ummatan wahidah, fa ba'atsallahu nabiyyin." Wahnya manusia dahulu dalam keadaan satu, bertauhid di zaman Nabi Adam. "Fa ba'atsallahu nabiyyin." Kemudian di zaman Nabi Nuh Allah mengutus para nabi. Sebenarnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Baina Adam wa Nuh asrata qurun." Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada asrata qurun. 1000 tahun. Hatta idza tala alaihi Muhammad, maka ketika berjalannya waktu, hasala nizaa' wa tafaruq, maka terjadilah perpecahan, terjadilah pertikaian. Pada zaman Nabi Nuh terjadilah kesyirikan, ba'atsallahu nabiyyin. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Kita akan baca syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dari matan yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Al-mana ijmalil athar. Mana global dari athar ini? Yufasiru Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadil ayat al-karimah bi anna hadil alihah allati zakarullahu anna qawmanu tawasaw bil istimrar ala ibadatiha. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat yang mulia ini dalam surat Nuh ayat 23. Bi anna hadil alihah allati zakarullahu anna qawmanu tawasaw bil istimrar ala ibadatiha. Wahnya sembahan-sembahan, sembahan-sembahan selain Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kaum Nuh saling berwasiat untuk terus menerus untuk beribadah pada berhala tersebut. Ini kaum Nuh saling mewasiatkan setelah-setelahnya untuk beribadah pada berhala tersebut. Ba'da manahahum nabiyuhum Nuh alaihi salam an syirki billah. Setelah Nabi Nuh alaihi salam melarang mereka dari berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha fil asl asma rijali salihin minhum. Maka sebenarnya berhala-berhala tersebut adalah fil asl, pada asalnya adalah nama-nama orang-orang soleh dari kalangan mereka. Ghalaw fi bitaswili syaitan. Mereka melampaui batas terhadap patung-patung tersebut. Bitaswili syaitan. Karena bisikan-bisikan syaitan pada mereka. Hatta nasobu suarohum, sampai mereka membuat patung-patung. Fa'alal amru bihadhi suar ila ansarat asnaman tu'bad min dunillah. Maka mereka menjadikan patung-patung tersebut sampai disembah, menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzakara Ibnu Qayyim wa huwa bi makna ma dzakara Bukhari. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Yaitu sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam matan, lama matu aqafu ala kuburihim. Ketika lima orang-orang soleh tersebut meninggal, maka mereka beritikaf di kuburan-kuburan mereka. Ya ini di kuburan lima orang soleh tersebut. Kemudian membuat patung-patung dan disembah. Anahu zakara ana uqufahum ala kuburihim kana qabla taswirihim. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya beritikafnya mereka kaum Nuh terhadap kuburan-kuburan lima orang soleh tersebut sebelum dijadikannya patung. Wa huwa yudhif ila ma sabaqa anal uquf ala kubur sababun ibadati haidun. Ini menunjukkan apa yang telah lewat, bahwasanya al-uquf beritikaf terhadap kuburan-kuburan orang soleh tadi inilah sebab dari peribadahan mereka kepada lima orang soleh tadi. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, apa faedah yang bisa kita ambil dari kisah tentang terjadinya pertama kali kesyirikan di muka bumi ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas? Di sini ada 8 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, anal gulu fis salihin sababun ibadatihim min dunillah. Bahwasanya al gulu berlebihan di dalam perkara agama dan berlebihan dari orang-orang soleh, ini sebab seorang beribadah kepada orang-orang tersebut. Jadikan orang-orang tersebut, menjadikan orang-orang soleh tersebut sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga watarkidin, meninggalkan agama karena al-ghulu tadi. Sehingga ikhwan fiddin azan wa azakumullah, hati-hati terhadap sifat al-ghulu. Wa iyyakum al-ghulu. Hati-hatilah kalian terhadap al-ghulu. Berlebihan. Halakal mutanati'un. Celaka orang-orang yang berlebihan. Halakal mutanati'un. Halakal mutanati'un. Celaka bagi orang-orang yang berlebihan ghulu dalam agama. Dan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan al-ghulu, berlebihan dalam agama ini ada 4 macam. Yang pertama, al-ghulu fil ashkhas. Berlebihan pada seseorang. Terhadap orang-orang soleh yang berlebihan. Mengkultuskan orang-orang soleh secara berlebihan. Ketika meninggal, kuburannya jadikan sesembahan. Berbondong-bondong datang kuburan orang soleh. Tabaruk di sana. Meminta di sana pada kuburan-kuburan orang soleh. Makanya gulu, berlebihan. Bahkan ada sampai memakan tanah kuburan. Terjadi di Banyuwangi sana. Kuburan wali katanya. Yang tanahnya sampai dimakan. Katanya tanah barokah. Dicampur dengan air kemudian diminum. Nah ini terjadi. Terjadi yang demikian. Berlebihan terhadap kuburan orang soleh. Makanya ini jenis gulu yang pertama. Mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Bertabaruk pada kuburan orang-orang soleh. Berdoa pada kuburan orang-orang soleh. Meminta pada kuburan orang-orang soleh. Yang Allah katakan, "In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum." Apabila kalian berdoa pada mereka, kuburan orang-orang soleh, "La yasma'u du'a'akum," tidak akan bisa mendengar doa-doa kalian. Perkara yang sia-sia. Walau sami'u, kalau Allah takdirkan bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian. Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, banyak perkara yang mereka lakukan, meminta pada kuburan orang soleh, adalah perkara yang sia-sia. Walaupun kalian menangis, sampai menangis darah pun, tidak akan bisa mengabulkan orang-orang soleh tersebut apa yang kalian minta. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Asani, jenis gulu yang kedua, yaitu al-gulu fil ibadah. Sebagaimana Syaikhul Muslimin rahimahullah taala, al-gulu fil ibadah, berlebihan di dalam ibadah. Seperti contohnya kata Syekh, yaitu adalah shaumul wisal, seperti puasa wisal, puasa terus-menerus tanpa ada buka puasa. Makanya demikian dilarang oleh Rasulullah SAW, la tuwasilu, janganlah kalian berpuasa wisal. Dan masih banyak lagi contoh-contoh al-ghulu fil ibadah, berlebihan dalam ibadah. Asalis yang ketiga yaitu al-ghulu fil adah, berlebihan dalam adat istiadat. Adat istiadat kalau bertentangan dengan syariat Islam, adat istiadat apabila mengandung padanya kesyirikan-kesyirikan, maka menjadi perkara yang haram. Bagaimana yang terjadi di daerah-daerah pesisir, biasa mereka mengadakan acara pesta laut. Acara kalau di daerah Cirebon, nadranan. Ini daerah pesisir banyak. Mereka mengatasnamakan acara mereka dengan adat istiadat daerah pesisir. Setiap tahunnya mereka menyembelih sapi. Kemudian kepala sapinya dilempar di tengah laut. Dalam rangka apa? Sebagai tumbal, sebagai tolak bala, agar para nelayan tidak terkena musibah, agar para nelayan mendapatkan ikan yang banyak. Maka itu kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah. Yang Rasulullah SAW telah tegas mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Mereka menyembelih, kemudian dia berikan sembahan hasil sembelihan tersebut, dia berikan hasil sembelihan itu sebagai sembahan untuk penghuni laut, sembahan untuk jin penunggu laut, dalam rangka untuk tolak bala. Kemudian mereka mengatasnamakan, ini adalah adat istiadat. Ketika ditegur di akhir, ini apakah karena syirik menyembelih untuk selain Allah? Apa jawaban mereka? Ini adat istiadat dari pesisir. Ini adat istiadat kami setiap tahun dari zaman dulu sampai sekarang demikian. Maka kita katakan al-ghulu fil adah, berlebihan di dalam adat istiadat. Ini jenis yang ketiga dari jenis al-ghulu. Yang keempat adalah ghulu fil muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, yang ketiga adalah al-ghulu fil muamalah, berlebihan di dalam perkara-perkara muamalah. Katarkin nikah li ajli ibadah, meninggalkan nikah katanya dalam rangka ibadah sebagaimana orang-orang sufi. Watarki akli lahmu, dan meninggalkan makan daging katanya untuk lebih fokus ibadah. Nah, ini terjadi di kalangan sufi, mereka menolak untuk makan daging. Tinggilah vegetarian, makanya sayur-sayuran. Ini terjadi. Dan mereka membangun pakadut keyakinan, meyakini bahwa tidak boleh bagi dia untuk makan daging. Hingga ketika Idul Adha kaum muslimin bergembira memakan daging kambing, orang-orang sufi hanya gigitnya tidak mau. Bahkan mereka mau berhujah dengan alasan-alasan atifiyah, alasan-alasan perasaan saja. Ketika dia makan daging, oh kasihan, daging juga punya keluarga. Ini alasan al-sufi, alasan lelucon konyol mereka. Kita makan kambing, kambing punya keluarga, ada anaknya, ada ini, kasihan, saya gak tega. Mereka punya keluarga, ketika saya makan daging, ibunya, anaknya kasihan, sedih. Alasan-alasan atifiyah, alasan-alasan perasaan. Yang tidak dibangun banyak hujah, pada Rasulullah SAW makan daging. Adanya Idul Adha makan daging, segala perkara yang boleh, tapi mereka mengharamkan diri mereka karena keyakinan yang batil, al-ghulu fil muamalah. Ikhwan fid din azani wa azakumullah, ini adalah empat macam dari macam-macam ghulu fid din, ghulu dalam agama, yang hendaklah kaum muslimin dan wajib bagi kaum muslimin untuk menghindari dari macam-macam ghulu tadi. Faedah yang kedua yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, sana at-tahdzir min at-taswir wa ta'liq suwar la siyama suwarul uzma. Peringatan dari gambar-gambar, patung-patung, dan mengandungkan gambar-gambar, terlebih-lebih gambar-gambar tokoh-tokoh agama, suwarul uzma. Gambar-gambar makhluk bernyawa sebagaimana kita ketahui haram hukumnya. Dan itu masuk dari dosa besar. Asadun nas azaban yaumal qiyamah al-musawirun, yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Dalam riwayat lain bahkan dilaknat, la'anallahu al-musawirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ini ancaman yang sangat keras. Dan gambar-gambar makhluk bernyawa, patung-patung, ini bisa menyebabkan seorang terjun dalam kesyirikan. Dan ini juga dilakukan oleh para sufiyah demikian, ketika sholat di depannya foto tokoh syekhnya, foto tokoh kiainya, kemudian bertawassul, wahai habib, wahai syekh yang ada di foto ini, tolong sampaikan pada Allah doa saya, wahai syekh, wahai habib yang ada di foto ini, tolong sampaikan keinginan saya pada Allah. Bertawassul dengan tawassul yang batil. Allah Subhanahu wa taala butuh perantara ketika kita berdoa. Langsung ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkannya. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'in idza da'an, Apabila hambaku meminta padaku, maka sungguhnya aku dekat mengabulkan doa seorang hamba apabila berdoa padanya. Allah katakan langsung. Allah tidak katakan berdoalah lewat perantara wali fulan, berdoalah lewat perantara kuburan wali fulan, tidak. Allah katakan udu'uni langsung. Sehingga apa yang mereka lakukan dengan tawasul terhadap kuburan-kuburan orang soleh dalam doa, tawasul pada foto-foto orang-orang soleh dalam doa, adalah kesyirikan. Ikhwan fiddin azan wa azakumullah. Atsalis, kemudian faedah yang ketiga, at-tahdzir min makri syaitan wa abdihil batil fi suratil haq. Faedah ketiga disebutkan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah taala dari kisah yang telah kita sebutkan tadi, yaitu adalah tahdzir, peringatan dari tipu daya syaitan, wa ardihil batil fi suratil haq, dan menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Tentunya syaitan membuat tipu daya. Makanya Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan memiliki berbagai macam langkah-langkah untuk menggoda manusia, sehingga kita dilarang untuk mengikutinya. Dan kadang-kadang mereka menduga apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang hak, padahal itu adalah kebatilan. Mereka menduga dengan bertabaruk pada kuburan orang soleh itu adalah penghormatan terhadap orang soleh. Mereka menduga dengan berdoa, bertawasul kepada kuburan orang soleh itu adalah menghormati orang soleh, padahal itu adalah kesyirikan, talbis, kesamaran yang membuat manusia tertipu. Mereka mengira dengan banyaknya orang yang melakukan, berarti perkara yang benar. Tapi keumuman manusia melakukan itu, tapi keumuman manusia melakukan perbuatan syirik itu, menimbang, melihat kebenaran dari kebanyakan manusia. Maka ini keyakinan-keyakinan jahiliyah. Nah, kalau kaum muslimin melihat dari barometer Alkitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah, bukan dari kebanyakan manusia. Ini adalah prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah, bukan dengan kebanyakan manusia dalam permasalahan agama. Sa'rabian at-tahdzir minal bid'ah wal muhdatsat walau hasuna qasdu fa'iliha. Faedah keempat yaitu peringatan dari bid'ah wal muhdatsat dan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Walau hasuna qasdu fa'iliha, walaupun dianggap baik niat orang yang melakukannya. Nah ini, mereka-mereka melakukan perkara bid'ah, menganggap perkara sebenarnya perkara yang baik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua perkara bid'ah adalah sesat, walaupun manusia yang melakukan sebut, orang yang melakukan sebut menganggap perkara baik, ini baik dalam rangka menghormati orang soleh. Maka kita mengajarkan tabaruk terhadap orang-orang soleh. Ini baik menghormati wali min awliyaillah dengan bertawasul dalam doa melalui kuburan orang-orang soleh. Maka ini adalah kebatilan. Ini adalah merupakan kebatilan. Dan di dalam agama tidak ada namanya bid'ah hasanah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, taqsimul bid'ah ila hasanah wa sayyi'ah taqsimun batil. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu bid'atin dhalalah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, taqsimul bid'ah, pembagian bid'ah, adanya bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, sebagaimana yang dikatakan ahlul dhalal, bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, ini bid'ah hasanah untuk kebaikan. Maka kata Syekhul Islam, taqsimul bid'ah ila hasanah wa sayyi'ah, pembagian bid'ah pada bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah, taqsimun batil, pembagian yang batil. Karena Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Dengan lafaz nakirah menunjukkan umum, segala macam bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama, dhalalah, sesat. Khamisan, faedah yang kelima, ana hadhi wasail syirk fayajibul hadzar minha. Patung-patung dan apa yang disebutkan dalam kisah yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini merupakan perantara-perantara yang menuju kepada kesyirikan. Wajibul hadzar minha, maka wajib bagi kita untuk menjauhi darinya. Menjauhi dari perantara-perantara yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Di antara disebutkan dalam hadis, dalam asar yang disebutkan oleh Ibn Abbas, tentang seorang yang awalnya membuat patung belum disembah, kemudian patung tersebut diberi nama-nama Wad, Suwa, Yagus, Yauqo, Nasro. Kemudian ketika berjalannya waktu, syaitan membisikkan pada mereka, akhirnya disembah patung tersebut. Demikian juga mereka-mereka yang tawasul terhadap kuburan-kuburan soleh, dibisiki oleh syaitan dengan bisikan-bisikan dalam rangka menghormati orang-orang soleh. Kalau saya berdoa langsung pada Allah, saya kotor banyak dosanya. Maka kita berdoa pada orang-orang terdekat pada Allah, itu para wali-wali Allah. Kemudian mengkiaskan, sebagaimana kalau kita ingin minta pada presiden, gak bisa minta langsung. Harus melalui perantara ajudan presiden, harus melalui anak buah presiden. Ini kias mereka. Demikian juga minta pada Allah, tidak bisa langsung, melalui orang-orang terdekat, yaitu orang-orang soleh yang telah meninggal. Ini adalah keyakinan yang batil, syubhat dari mereka, yang telah dibantah para ulama. Mereka menyamakan Allah yang maha kaya dengan makhluk yang lemah. Mereka menyamakan Allah yang maha kuat dengan makhluk yang lemah. Mereka menyamakan. Ini adalah kias yang batil. Makhluk sangat lemah, butuh perantara. Allah maha kaya, maha kuat, tidak butuh perantara. Kita berdoa langsung, ud'uni astajib lakum. Maka ini adalah kias yang batil, menyamakan meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta pada makhluk, meminta pada Zat yang al-ghani, yang maha kaya, dengan meminta dengan makhluk yang lemah. Nah, ini adalah merupakan taksim. Ini merupakan permintaan penyamaan kias yang batil. Sadisan yang keenam, ma'rifatu qadri wujudu ilm wa madarati faqdih. Mengetahui tentang keutamaan kedudukan adanya ilmu. Wa madarati faqdih, dan madaratnya dengan hilangnya ilmu. Ilmu sangatlah penting. Bagi pedoman kita dalam menjalankan agama ini butuh ilmu. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengibaratkan seorang yang berilmu seperti berjalan dengan membawa cahaya. Seorang yang bodoh, al-jahil, seperti berjalan dalam kegelapan. Kalau orang berjalan di atas cahaya dengan keterangan lampu dan lainnya, akan jelas jalannya. Ketika jalan tersebut dia ingin berjalan ke depan, ada paku, dia hindari. Ketika jalan samping ada jurang, dia hindari. Ketika ada jalan-jalan yang berbahaya, dia hindari. Maka demikian orang berilmu. Seorang yang berilmu, dia akan tahu. Ketika adanya syubhat-syubhat, nah ini ada syubhat berbahaya, dia bantah. Ketika melalui satu jalan, kemudian dia mengetahui ini jalan menyimpang, jalan dolalah, terdapat banyak kesyirikan, dia tahu ini adalah jalan-jalan yang berbahaya. Berarti orang berjalan dengan membawa cahaya, dia akan tahu. Orang yang berjalan dengan membawa cahaya akan tahu, depannya paku, di depannya perkara yang bahaya, sampingnya jurang, maka dia hindari. Demikian orang berilmu, yang memiliki ilmu agama, ketika ada fitnah-fitnah, ada syubhat-syubhat, dia hindari, tahu bahwa ini perkara kebatilan. Ketika ada perkara-perkara yang mengandung pada kesyirikan, perkara-perkara yang diduga itu adalah perkara-perkara ibadah pada itu syirik, dia tahu ini perkara yang batil, karena dia berilmu. Sebaliknya orang yang jahil, orang yang bodoh, seperti berjalan dalam kegelapan. Mengenai kaimu, rahimahullah mengenai perjalanan kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan, dalam lampu yang gelap, tidak tahu. Di depannya paku, dia injek juga. Berbahaya. Di dalamnya, di sampingnya jurang, dia lewati juga. Akhirnya terperosok dalam jurang. Di depannya kaca beling dan membahayakan baginya, dia injek juga. Karena gelap, tidak mengetahui. Demikiannya orang yang jahil, bodoh, tidak mengerti. Menduga itu ada perkara yang hak, ternyata dia adalah batil. Menduga itu perkara ibadah, ternyata itu perkara yang bid'ah. Menduga itu perkara tauhid, ternyata itu perkara syirik. Karena jahil, tidak mengerti. Perkara yang membahayakan, dianggap itu adalah al-haq. Ini adalah ibarat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang orang yang berilmu dan orang yang jahil. Sehingga penting sekali bagi kita untuk semangat, terus semangat dalam menuntut ilmu, belajar, karena ini merupakan salah satu jalan bagi kita untuk dimudahkan untuk masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di dalam terdapat ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini merupakan alamatul khair, tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan pada kita. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah akan berikan faqih, pemahaman agama pada dirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mafhumnya dari hadis ini, Berarti barang siapa yang dijauhkan dari ilmu, barang siapa yang dijauhkan dari faqih aniddin, berarti tidak mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita didekatkan dengan majlis ilmu, mengkaji ilmu, kemudian Allah berikan pemahaman agama, itu adalah alamatul khair yang harus kita syukuri. Kata Syekh Yasin Al-Adni, bahwasanya mengucapkan alhamdulillah bersyukur tidak hanya mendapatkan materi-materi rezeki, uang dan lainnya, tapi ketika kita mendapatkan faedah-faedah baru, maka ucapkan alhamdulillah saya mendapatkan faedah baru. Jarang sekali kita dapatkan ketika kita mendapatkan faedah-faedah yang baru, mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan rezeki berupa harta, alhamdulillah. Padahal ketika kita mendapatkan ilmu, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan faedah yang baru. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu yang baru. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ilmu, karena ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita lebih-lebih kita syukuri dibandingkan kita mendapatkan harta. Maka ketika kita mendapatkan faedah yang baru, mendapatkan ilmu yang baru, jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah. Ini selalu ditanbih oleh Syekh Yasin Al-Adni di dalam daras, ketika kita mendapatkan faedah yang baru, mendapatkan ilmu yang baru, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, anna sababu faqdil ilmi huwa mautul ulama. Bahwasanya sebab hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Nah, ini sebagaimana dalam hadis, innallaha la yaqbidul ilma intizaan walakin yaqbidu biqabil ulama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara langsung, tetapi mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama. Kemudian faedah yang terakhir, wabihi nakhtim insyaallah, yaitu la tahzim wa taqlid wa anahu qad ya'ulu bi ahli ila muruq minal Islam. Faedah terakhir yang bisa kita ambil dari kisah yang disebutkan dalam Atsar bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu at-tahdzir min at-taqlid. Peringatan dari at-taqlid. Taqlidul a'ma, taqlid terhadap seorang, ta'assub terhadap seorang. Wa anahu qad ya'ulu bi ahli al-muruq min al-Islam. Bahkan taqlid tersebut memiliki madharat, di antaranya dapat mengantarkan seorang keluar dari Islam. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna taqlid la yurisu ila baladah. Tidaklah taqlid di dalam mewarisin kecuali hanya kebodohan baladah. Karena banyak sekali madharat-madharat dengan dia taqlid pada seorang. Di antara madharat-madharatnya adalah radun anil haq. Ketika dia taqlid ta'assub terhadap seorang, di antara madharat radun anil haq. Ya, ini ada perkara yang benar demikian. Pokoknya apa yang dikatakan guru saya, ustaz saya pasti benar. Taqlid. Ketika ada kebenaran-kebenaran yang sampai padanya, radu anil haq, dia tolak. Ini madharat dari taqlid. Dia tolak kebenaran tersebut dan memilih ta'assub. Padahal apa yang ada pada gurunya, pada ustaznya, terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pokoknya ustaz saya salah, tidak salah, saya bela. Nah, ini taqlid. Ini adalah taqlid. Kemudian yang kedua di antara madharat mafasidut taqlid adalah taqdisul akhsas, akan mengkultuskan seorang. Berlebihan di dalam mengkultuskan seorang. Maka ini adalah madharat dari at-taqlid. Kemudian ketika ta'asubul firq, ta'asubul firqah, akan ta'asub dengan kelompoknya. Pokoknya saya kelompok ini. Walaupun dia kebatinan, pokoknya saya bersama kelompok ini. Ta'asub dengan kelompok-kelompok tertentu. Rabi al-wala wal-baro li-wairillah. Kemudian madharat yang keempat dari madharat taqlid adalah al-wala wal-baro. Akan terjadi al-wala wal-baro berrealitas dan juga baro kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kebenaran, dia tolak, lebih memilih ucapan ustadznya, lebih memilih ucapan gurunya. Padahal datang padanya kebenaran, dia tolak. Maka yang demikian memang sifat dari sifat jahiliyah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Orang yang jahiliyah ketika dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan, apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Kami hanya mengikuti apa yang diucapkan oleh nenek moyang kami. Taklid, ta'asubul a'ma. Taklid buta. Ini merupakan sifat dari sifat jahiliyah yang hendaklah kaum muslimin untuk menjauhinya. Dan taklid ini merupakan sebab-sebab terjatuhnya seorang dalam penyimpangan-penyimpangan. Ada lima sebab, kita tutup dengan faedah ini. Dari sebab-sebab orang terjatuh ke dalam kesesatan, dari sebab-sebab orang terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini harus kita selalu ingat sebab-sebab ini agar kita menjauhinya. Kita mengetahui kejelekan-kejelekan bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita jauhi. Sebagaimana dalam bait syair disebutkan, araftu syar la li syar, walakin li tawaqih, Wa man lam ya'rifu syarra minal khair yaqa fi. Kita mengetahui kejelekan-kejelekan bukan kita untuk lakukan, tapi untuk tawaqqih, untuk melindungi diri kita jangan sampai kita terjatuh pada kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifu syarra minal khair. Tapi barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan-kejelekan dari kebaikan, yaqa fi, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan-kejelekan tersebut dalam keadaan tidak menyadarinya. Sehingga kita tahu apa saja sebab-sebab terjatuh dalam penyimpangan, sebab-sebab terjatuh dalam kesesatan. Ada lima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama adalah al-jahl fid-din, bodoh terhadap agama. Ketika dia bodoh terhadap agama, tidak mengetahui perkara agama, maka dia akan terjatuh dalam penyimpangan. Melihat perkara kebenaran itu dilihat dari banyaknya orang yang melakukan, tapi umumnya melakukan demikian, padahal adalah perkara menyimpang. Bodoh tidak mengerti, orang-orang melakukan kebatilan, berbondong-bondong melakukan kesyirikan, dia ikut melakukan kesyirikan. Tidak mengerti, jahil. Berbondong-bondong melakukan kebid'ahan, dia ikut melakukan kebid'ahan, jahil. Sehingga sebab yang pertama terjatuh pada penyimpangan adalah al-jahl fid-din, bodoh terhadap agama. Sebab usahani, sebab yang kedua, seorang terjatuh dalam penyimpangan, itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dia memiliki ilmu, tapi dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Fa'adallahu ala ilm. Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Dia tahu itu al-haq, tapi karena hawa nafsunya, lima keuntungan dunia, atau hubur ri'asa, atau keinginan kepemimpinan, atau ria, atau sum'ah, dan lainnya. Sehingga dia menyimpang, sesat, karena itibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah taklid. Taklid yang disebutkan, di antara sebab seorang menyimpang, terjatuh pada kesyirikan adalah taklid. Lebih memunjingkan ucapan orang lain dibanding ucapan Allah dan Rasulnya. Dan ini Allah telah larang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena Imam Malik rahimahullah ta'ala, makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, karena Imam Malik, itu la tuqaddimu kalama ahadi minan nas ala kalamillahi wa rasuli. Makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, yaitu janganlah engkau mendahului ucapan manusia di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ini dia lebih mementingkan ucapan manusia dibandingkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sebab yang ketiga adalah at-taklid, seorang terjatuh dalam penyimpangan. Kemudian sebab yang keempat adalah mujalah satu ahlul dalalah, bermajlis mengikuti kajian-kajian ahlu dolal, mujalah setelah ahlu dolal. Ini sebab yang keempat. Makanya Ibnu Mubarak ketika ada ahlu dolal menyampaikan suatu ucapan-ucapan syubhat-syubhat, maka Mubarak menutupkan telinganya. Kemudian datang anaknya Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, kemudian Mubarak memerintahkan anaknya untuk menutupkan telinganya juga. Maka ahlu dolal mengatakan, ya wahai Ibnu Mubarak, nisful kalimah, walau setengah kalimat. La walau nisful kalimah, saya tidak akan mendengarkan ucapan ahlu dolal walaupun nisful kalimah. Menunjukkan bahayanya bermajlis dengan ahlu dolal. Karena kaidahnya yang harus kita selalu ingat, yang sebutkan para ulama, al-qulubu dha'ifah wa bid'atul khattafah. Ini kaidah yang harus selalu kita ingat untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah-fitnah, syubhat-syubhat dari kalangan ahlu dolal. Al-qulubu dha'ifah, hati kita itu lemah. Wa syubhatul khattafah, syubhat itu cepat sekali menyambar, mempengaruhi kita. Sehingga jangan coba-coba untuk bermajlis dengan ahlu dolal, dengan orang-orang yang menyimpang. Ibnu Mubarak adalah seorang ulama, khawatir. Lebih-lebih lagi kita yang dari segi ilmu sangat jauh, lebih-lebih lagi khawatir dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, maka menjauhi majlis-majlis ahlu bid'ah dalam rangka apa? Menyelamatkan diri kita dari berbagai macam kesesatan. Sehingga sebab yang keempat yaitu mujalah satu ahlu dolal. Sebab seorang terjatuh dalam kesesatan adalah karena bermajlis dengan ahlu dolal. Al-Khamis yang terakhir yaitu adalah al-amal bi ahadis do'aifah. Sebab seorang terjatuh dalam penyimpangan adalah mengamalkan hadis-hadis do'aif. Menganggap itu perkara-perkara yang sunnah, menganggap perkara-perkara ibadah, ternyata hadis do'aif. Seperti hadis do'aif yang masyhur. Mengatakan man ikhtafa ala bi mauludi halat lahu safaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang merayakan mauludi, perayaan maulud nabi, halat lahu safaati yaumil qiyamah, dihalalkan baginya, dibolehkan mendapatkan syafaat nabi di yaumil qiyamah. Hadis palsu, hadis maudhu, tapi mereka selalu ucapkan untuk merayakan maulud nabi. Padahal itu hadis palsu yang mengatakan mendapatkan syafaat nabi mereka yang merayakan maulud nabi. Hadis palsu. Maka ini terjadi dalam penyimpangan. Kenapa? Al-amal bila hadis dhaifah. Maka ini lima sebab dari sebab-sebab seorang terjatuh pada penyimpangan, terjatuh pada kesesatan. Yaitu yang pertama adalah jahil fi ilmi din, bodoh dalam ilmu agama. Yang kedua itibaul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga taklid. Kemudian yang keempat mujalah sutu ahlu dolal. Yang kelima al-amal bila hadis dhaifah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan berfaedah dan menjadi tambahan ilmu kita semua. Alhamdulillahikum ala taksir. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.